ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesempatan yang sangat berharga ini dalam sebuah kegiatan yang insyaallah taala kita semua mengharap kebaikan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah dimaklumi, adalah pembahasan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Atau disebut juga dengan Risalah fi i'tiqad ahli sunnah wa ashabul hadith wal a'immah. Membahas kitab yang seperti ini merupakan salah satu dari peninggalan para a'immah salaf rahimahumullah ta'ala, adalah salah satu hal yang sangat penting, khususnya di hari-hari ini, khususnya di masa kita ini, masa yang mana akidah yang benar, keyakinan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta mereka berjalan di atasnya, akidah yang bersih tersebut pada hari-hari ini banyak dari kaum muslimin yang tersamar di dalam sejumlah masalah yang harusnya mereka berpegang teguh di atasnya. Dan juga dimaklumi bahwa kehidupan seorang muslim dan kehidupan seluruh kaum muslimin dalam menjalankan agama mereka semuanya dibangun di atas aqidah, dibangun di atas aqidah. Dan dasar-dasar penting di dalam agama mereka, hal-hal yang berkaitan dengan usul ad-din ataupun dengan furu', dia akan dibahasakan dengan pembahasan fikih dan selainnya, semuanya dibangun di atas akidah. Siapa yang berbicara tentangnya, sudah dibangun di atas akidah yang benar, maka dia keluar dari jalan yang lurus. Iya. Karena itulah para ulama Islam dari masa ke masa, mereka punya perhatian yang lebih dan perhatian yang sangat besar di dalam mendidik umat di atas akidah yang benar, di atas keyakinan yang benar. Apalagi kita semua mengetahui bahwa ciri kebaikan pada umat ini adalah dengan mengikuti jalan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, dakwah mereka adalah dakwah kepada akhir yang benar, pada tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyerukan pada kaum mereka, beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut. Maka ini hal yang pertama yang menunjukkan pentingnya kita membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membahas bagaimana keyakinan yang benar. Kemudian yang kedua dari pentingnya membahas akidah ini, soal yang berakidah dengan akidah yang benar, ini akan membawanya untuk komitmen dan istiqamah di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Karena itulah yang diketemukan dalam sejarah umat dari para a'imah mereka dan orang-orang salihnya, mereka yang dia yang menjalankan tuntunan Al-Quran dan Sunnah serta istiqamah di atasnya, diketemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar, berpemahaman dengan akidah as-salaf. Kemudian yang ketiga, dalam pentingnya membahas tentang masalah akidah ini, kehidupan kaum muslimin, apakah itu dari lingkup keluarga, masyarakat maupun pribadi, kesejahteraan dan kebaikan mereka bila mana mereka berada di atas akidah yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, beriman dengan keimanan yang benar, berakidah dengan akidah yang benar, syaratkan untuk perintah dari syarat ini, maka Allah menjamin sungguh kami akan menghidupkan mereka di atas kehidupan yang baik, di atas kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan memberikan untuk mereka pahala yang besar terhadap apa yang mereka lakukan. Iya. Kemudian yang keempat dari pentingnya membahas akidah, dimaklumi bahwa Rasulullah SAW mengabarkan dan itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala al-qauliyah, akan terjadinya ikhtilafat, akan terjadinya perselisihan, dan akan terjadi orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Dengan adalah fitnah yang bisa memalukan seseorang dari agama yang benar. Tapi dari rahmat Allah yang kemurahannya, kita ditunjuki jalan yang benar. Kita ditunjuki jalan yang benar. Itulah tidak salah rahimahumullah ta'ala. Rasulullah s.a.w. berkata dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, istarqatul Yahud ala 72 firqa, istarqatul Nasara ala 72 firqa, wa satafarqu ummati ala 73 firqa, kulluhum fi an-nar illa wahidah. Kila manhum ya Rasulullah? Qala hum al-jama'ah. Telah terpecah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan. Telah terpecah orang-orang Nasara menjadi 72 golongan. Dan umatku, kata Nabi SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan. Masih disebut umatnya. Yang menunjukkan bahwa ancaman di dalam hadis, ya, sifatnya adalah ancaman neraka bagi 72 golongan yang disebut. Ya. Dan bukan kematian, sebab Nabi masih menyebut umatku. Itu yang satu, yang selamat. Maka dikatakan kepada Nabi, "Mankum ya Rasulullah, siapakah mereka?" Nah, para sahabat bertanya, "Man hum?" Pakai kalimat man. Ingin tahu siapa orang-orangnya. Tapi Nabi tidak menyebut orang. Dia menyebut sifat. Ciri. Siapa yang bersifat berciri dengannya, maka dia adalah golongan yang selamat ini. Maka Nabi menyebutkan ciri mereka kumul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Tidak. Dalam riwayat Abdullah bin Amr bin Auf, walaupun dalam sanadnya ada rawi yang bernama Rahman bin Ziyad bin Anu Manifrisi dan dia lemah, tapi dikuatkan dari jalan-jalan yang lain, yaitu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW menjelaskan golongan yang selamat ini. Beliau menerangkan bahwa mereka adalah ma'ana alaihi yawma wa ashabi. Apa-apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan para sahabat. Jadi Nabi menerangkan jalan yang lurus. Kalau satu yang selamat dari fitnah, maka Nabi dia berperan di atas akhir yang benar. Di atas jalan, as-salah. Di atas akhir ahli sunnah wal jamaah. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadith Rabat Ibn Sariyah, "Inna humayya ismikum hatta yarakhtilatan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أرض عليها بالنواجذ." Sungguh siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaknya dia berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Jadi dia sunnah tersebut dengan diri gerahan kalian. Ya. Saya diperintah untuk menunjukkan dengan hijrah berpegang teguh dengan itu. Maka ini diantara hal yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari akidah salaf ya Rasulullah ta'ala. Kemudian dari buku yang kita bahas pada hari adalah akidah salaf wa ashabul hadits syariah Al-Imam Abu Uthman Al-Tawbuni rahimahullah ta'ala. Di sini ada dua hal dari pendahuluan yang saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan judul kita. Ya. Berkaitan dengan judul kita. Dan yang kedua berkaitan dengan penulis rahimahullah ta'ala. Nah, ada كلهم مرتبين من دون الكتاب كتاب يجريني عقيدة الصرف وأصحاب الحديث بمجال دوام كتاب الكتاب من مدين معتمدة بل تكتبني عقيدة السلف عقيدة مثل قطر dari penamaan dari keyakinan Islam yang dibahas oleh para alim rahimahullah ta'ala punya beberapa penamaan kalian disebut dengan nama al-aqidah kalian disebut dengan nama al-aqidah disebut dengan aqidah al-aqidah dari kalimat al-aqid sebab artinya al-aqid mengikat sebab aqidah itu kadang-kadang seorang mengikat hati bagi atas keyakinan yang benar. Kalian menyamakan al-aqidah, kalian menyamakan al-aqidah. Kalian para ulama menyamakannya dengan as-sunnah. Ini penamaan yang banyak dikenal di kalangan ulama terdahulu. Kerana itu buku-buku yang disebut dengan nama as-sunnah, pembahasannya berkaitan dengan al-aqidah. Seperti kita as-sunnah karya Abdullah bin Ahmad, as-sunnah karya Al-Khallal, as-sunnah karya Ibn Abi Asim, atau Sharif as-sunnah karya Abu Ja'far al-Tabari, atau Sharif as-sunnah karya Imam al-Barbahari. Kemudian kami disebut juga dengan nama at-tawfiq. Bahkan aqidah secara umum disebut dengan nama at-tawfiq. Seperti kitab Ibn Khuzaimah, kitab Tawfiq. Juga kitab Ibn Mandah, kitab Tawfiq. Kemudian penamaan yang kelima, sekarang disebut dengan nama Asyariah. Disebut dengan nama Asyariah. Seperti kitab Imam Al-Ajuri, Rahimahullah Ta'ala, yang dengan judul Asyariah. Yang terkandung di dalamnya pembahasan berkaitan dengan aqidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini lima penamaan yang terkenal di dalam penyusunan atau di dalam penamaan buku-buku yang berkaitan dengan keyakinan prinsip-prinsip dasar Ahli Sunnah wal Jamaah. Disebut dengan nama aqidah as-salaf wa ashabul hadith. As-salaf adalah siapa yang mendahulunya dan sisi bahasa orang yang mendahulunya. Apakah dari kakek maupun nenek moyang kita, maka itu disebut sebagai as-salaf dari sisi bahasa. Dari sisi istilah, para ulama punya dua penggunaan terhadap kalimat as-salaf. Penggunaan yang pertama, kalimat as-salaf digunakan untuk para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in seluruh generasi. Sebab mereka yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, dalam hadis mutawatir, Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Baik-baik manusia adalah generasi itu, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Maka disebut tiga generasi. Maka di Serah sebagai as-salam. Dan penggunaan yang kedua, kalimat as-salam digunakan untuk tiga generasi dan semua orang yang berjalan di atas jalan mereka. Semua orang yang berjalan di atas jalan mereka. Ini kedatangan dari biografi para ulama belakangan, kemudian disebutkan oleh para ulama yang memberikan biografi tentang yang seperti Imam Az-Zahabi dan lainnya, dikatakan bahwa sukulan membakiyat salaf. Sukulan misalnya dari ulama salaf yang tersisa, padahal sudah berlalu generasinya dan lewat tiga generasi. Tapi ini dua penggunaan di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Maksud dari aqidatus salaf dikatakan sebagai disebut dengan nama aqidatus salaf dan disebutkan kepada as-salaf, sebab mengikuti jalan para ulama as-salaf adalah hal yang wajib. Hal yang wajib menurut dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW dan ijma, kesepakatan di kalangan para ulama, tidak ada silang pendapat. Ya. Mengikuti jalan mereka adalah kewajiban, bukan alternatif. Boleh ikut, boleh tidak. Yang berkaitan dengan kewajiban, siapa yang keluar dari jalan as-salaf, maka dia tidak berada di atas jalan yang lurus. Siapa yang keluar dari jalan as-salaf, maka dia berdosa karenanya. Ya. Dan yang tentang wajibnya diterangkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka dalam firman-Nya, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan kaum muhajirin dan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, sehingga yang dipuji yang pertama adalah para sahabat dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Ya, salah. Ini memuji adalah orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan untuk dua golongan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka juga ridha kepada Allah. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, Allah siapkan untuk mereka sarga-sarga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Keutamaan yang ketiga, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian yang keempat disebutkan bahwa itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang maknanya dalam ulama al-muwaqqi'in, sehingga beliau dalam ulama al-muwaqqi'in menyebutkan belasan dalil tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf dan wajibnya berpemahaman dengan pemahaman mereka. Salah satunya adalah ayat yang sudah dibacakan tadi, ya. Beliau sebutkan bahwa ini adalah empat keutamaan, disebutkan empat keutamaan di dalam ayat bagi siapa yang mengikuti jalan as-salaf. Artinya siapa yang tidak mengikuti jalan mereka, maka empat keutamaan ini tidak dia akan dapatkan. Allah tidak ridha kepada ini dan mereka tidak dianggap ridha kepada Allah, sudah disiapkan untuk kesalnya, apalagi dikatakan kesal di dalamnya, dan tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ini dari yang pertama. Dan yang kedua, kaya dalam surah Taubah ayat 100. Di dalam Quran misalnya 115, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan pernyataan yang tegas dan ancaman bagi siapa yang keluar dari jalan as-salaf. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَنْ يُطِعْ رَسُولًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَلِكْنِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukmin, kaum mukmin itu adalah para sahabat. Dua golongan ini diancam. Allah firman wallahi ma tawalla, kami akan biarkan dia lari di dalam katanya walaupun jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan dari hadis Rasulullah SAW saya sudah bacakan tadi dua hadis menunjukkan tentang wajib yang mengikuti jalan para ulama as-salaf, dan disepakati oleh para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Dhamm at-Ta'wil bahwa mengikuti jalan para ulama as-salaf wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma', mengikuti jalan para ulama as-salaf adalah hal yang wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma', kesepakatan di kalangan para ulama. Ya. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' al-Fatawa juz 4 halaman 149 beliau berkata, la aida ala man abhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa attaja ilayhi بل يجب قبول ذلك بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فتبليغ بدعي بجوارين منفعكا جلن فرع علماء السلف بالنسبة كفرانيا بملاكي كفرانيا في بدعي جلن فحتى الواجب من رمى حيث يحصبه من رمى استفاقا فرع علماء sebab jalan para ulama salaf tidak lain kecuali kebenaran. Kerana kalau kita melihat dari para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka tidak menggambarkan kebenaran, mereka arahkan kepada jalan para ulama salaf, mereka arahkan kepada jalan para ulama salaf rahimahumullah ta'ala. Kalau kita dalam lambat kebahagiaan umat dan lama kejayaan mereka. Nah, bagi yang berkaitan dengan juru kitab secara ringkas, kami berkaitan dengan penulis. Penulis kitab ini adalah Al-Imam المفسر المحدث أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أحمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن عامر بن عابد الطابون النيسابوري. بيحافظ مفسر أهل الحديث أهل الفقه dan dikenal sebagai wa'iz, pemberi nasihat, dan beliau digelar dengan Syekhul Islam di masanya. Apa dulu disebutkan oleh Imam As-Sam'ani dalam Al-Anfal bahwa dia adalah nisbah kepada Tawun. Tawun artinya apa? Ya, Tawun. Artinya dia ada bekerja berkaitan dengan sabun. Tapi disebut oleh para ulama nisbat kepada kakek-kakeknya. Mungkin sebagian dari kakek-kakeknya ada beramal atau bekerjanya dengan berkaitan dengan sabun tersebut, akhirnya dikenal ya dengan kenangan itu. Atau bin. Bagaimana para ulama? Sebagian para ulama yang dikenal dengan nama Al-Khulwani. Seperti guru Imam Muslim Al-Hasan bin Ali Al-Khulwani. Al-Khulwani artinya penjual kue. Ya. Atau seperti orang lain yang bernama Abu Salih Dakwan, digelar dengan As-Samman Al-Jawiyah, yang kerja beliau menjual minyak. Maka guru seorang guru Imam Al-Hakim disebut dengan nama Al-Saydalani, yang obat apoteker. Kembali kepada mihna, dan bukan artinya seorang punya pekerjaan bertentangan dengan menuntut ilmu. Iya, sama sekali tidak boleh dipahami seperti itu. Menuntut ilmu itu dimudahkan bagi siapa saja. Iya, dan tentunya dimaknai bahwa orang yang konsentrasi dalam menuntut ilmu itu lebih akan terbuka untuk dia jalan dalam menuntut ilmu. Tapi bukan artinya orang yang ada kesibukan lain, ya, yang bekerja misalnya, bukan artinya yang lain cuma menuntut ilmu, tidak. Ini kembali kepada semangat seseorang, kembali kepada taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Ya. Jadi ini nama penulis rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah seorang imam yang terkenal dan disepakati akan keutamaan beliau dan keluarga ilmu beliau, sampai disebutkan dalam sebagian buku yang memuat biografi beliau bahwa beliau menggantikan ayahnya memberi ceramah. Umur beliau waktu itu masih 10 tahun dan beliau sudah menghafal apa yang sangat banyak dan berbahasa dengan bahasa yang fasih. Sampai-sampai jumlah a'immah hadir di majelisnya. Nah, hingga beliau terus berjalan dan berjalan dan akhirnya terkenal dan digelar sebagai Syekhul Islam. Iya. Kemudian yang ingin saya ulangkan di sini berbeda dengan guru-guru beliau. Ya, dan murid-murid beliau sangat baik, sangat ladang yang disebutkan guru-guru beliau. Sebab cara mengambil ilmu itu dengan talaksi, dengan metode mengambil dari guru. Ya. Bukan dari jalan menuntut ilmu baca sendiri atau memahami sendiri. Sebab kita dalam majalatul akhbar hanya menyebabkan banyak keseluruhan dan keterbelusuran kalau seorang baca sendiri. Karena itu para ulama, kalau dilihat di sejarah mereka, biografi mereka, sebutkan guru-guru mereka, sumber-sumber mereka mengambil ilmu yang menyambungkan ilmu mereka pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dia rahimahullah ta'ala dikenal sebagai orang yang mengikuti jalan para ulama ahli hadis, dan dikenal dia tafsir as-salaf. Dan buku beliau ini adalah bukti yang sangat besar yang menunjukkan bahwa beliau berada di atas tafsir as-salaf. Dan beliau juga punya wasiat disebutkan di dalam Tawafat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, dikenal dengan nama wasiat Abu Utsman Al-Qabul. Wasiat-wasiat beliau yang beliau tulis dan beliau wasiatkan kepada anaknya ketika beliau akan meninggal. Dan beliau wasiat-wasiat tersebut menyebutkan akidah beliau ya rahimahullah ta'ala. Menyebutkan bahwa mereka menyebutkan bahwa beliau rahimahullah berada di atas akidah salaf. Nah, dan saya meyakini bahwa beliau ini termasuk dari ulama yang jujur dan ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam menyampaikan ilmu. Satu hal yang sepatutnya menjadi pelajaran untuk kita, ya, kisah ketika beliau wafat. Disebutkan sebab wafatnya beliau bahwa waktu itu datang kepada beliau surat dari Bukhara, dan diterangkan di dalam surat itu wabah yang dahsyat yang terjadi di negeri Bukhara. Maka beliau pun menyuruh orang-orang upaya kaum muslimin untuk membantu. Dan beliau berdoa di depan umum agar supaya bencana tersebut diangkat dari kaum muslimin. Dan dibacakanlah surat dari Al-Bukhara itu, dan beliau meminta dari Al-Qari untuk membacakan ayat, bacakan ayat-ayat seperti ayat Afaminal ladzina makaru sayyi'at ayakhsifallahu bihimul ard. Apakah orang-orang yang membuat makar kejelekan merasa aman? Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Bahaya kaya yang terlihat di bumi. Maka beliau pun rahimahullah mendengarkan ayat-ayat tersebut dan terasa pada dirinya rasa takut yang sangat dahsyat. Dan ini mempengaruhi keadaan. Pada saat itu tiba-tiba terus beliau sakit. Dan beliau karena sakitnya terdengar suara teriakan dari mulut beliau. Kemudian diturunkan dari mimbar, kemudian dibawa. Dan akhirnya beberapa hari beliau dalam keadaan seperti itu, dan obat tidak bermanfaat untuk beliau. Maka pada hari Kamis merupakan hari yang ketujuh dari sakit beliau, nampaklah tanda-tanda sakratul maut pada beliau. Hari ketujuh yang beliau sakit, nampaklah tanda-tanda sakaratul maut kepada beliau. Beliau pun memanggil anak-anaknya kemudian memberi wasiat kepada mereka dengan kebaikan, melarang kepada mereka melarang hal-hal yang dimaklumi apa yang tidak boleh dilakukan jika ada orang yang akan meninggal. Terus beliau seperti itu dalam keadaan sakaratul maut, sampai akhirnya beliau membaca sebuah sanad. Beliau membawakan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, kalau itu meninggal. Dan ini dari hal yang menunjukkan keikhlasan dan kejujuran beliau, dan nampak pada beliau tanda-tanda husnul khatimah. Anda mati yang baik. Dan ini semisal dengan kisah Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah para imam dari umat ahli hadis, dari ulama as-salaf yang terkenal. Ketika beliau mendekati ajalnya, beliau dikunjungi oleh ulama yang merupakan teman-teman beliau, rekan-rekan beliau. Hadir di situ Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Muslim Mubarak, dan Al-Mundir bin Syadan, dan lain-lain dari para ulama. Abu Hatim dalam keadaan sakratul maut. Abu Zura dalam keadaan sakratul maut. Maka para ulama ini ingin mentalqin Abu Zura dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi mereka malu kepada Abu Zura. Sebab mereka kenal siapa Abu Zura dan bagaimana beliau merupakan rujukan kaum muslimin. Beliau mengajari kepada kaum muslimin agama yang benar, sila yang benar. Maka akhirnya mereka pun bersepakat untuk mengisyaratkan saya kepada Abu Zura. Maka berkata lah Muhammad bin Muslim bin Warah, haddathana Abu Aqil, qala haddathana Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Berhenti. Kelanjutan sanadnya enggak dia lanjutkan. Abu Hatim berkata haddathana Abu Dar, qala haddathana Abu Aqil, qala haddathana Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Berhenti. Maka Abu Zura pun tahan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menjenguk beliau. Beliau paham bahwa mereka ini mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah. Maka Abu Zura membawakan sanadnya dan beliau dalam keadaan sakratul maut. Beliau berkata haddatsana bunda, qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Arif an Kathir bin Murrah an Mu'adh bin Jabal أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Riwayat sanadnya sebagaimana tadi menuju kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Kalau itu belum meninggal. Iya. Perhatikan. Bagaimana pengaruh dari akidah yang benar pada diri seorang dan pengamalannya, keikhlasan dan kejujurannya dalam mengamalkan. Ya. Dan ini membawa kebaikan untuknya. Ini tuhannya Allah dan akhwati Allah. Kita di dalam membahas dan mempelajari akidah itu adalah tugas dalam kehidupan. Sudah cukup sekali yang dua kali kita membahas. Bahkan setiap hari harus kita membaca tentang akidah dan mengulanginya. Sebab dia adalah prinsip dalam kehidupan yang lain senantiasa dikuatkan dan dikokohkan. Dan orang yang kuat keyakinannya di dunia, dia pula yang akan dikuatkan di alam kubur dan dikuatkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yatsabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tsabit, ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia pada masa hidupnya, kehidupan akhirat masuk di dalamnya di alam kubur demi hari kebangkitan. Sebab alam kubur adalah bagian dari kehidupan akhirat sebagaimana yang mungkin akan kita terangkan insyaallah ta'ala dari ucapan penulis. Ya. Dalam buku ini terangkan jumlah dari kehidupan yang sangat banyak dan masalah-masalah yang sangat penting. Iya. Dan menurut rahmatullah ta'ala di dalam pembahasannya, ya, walaupun beliau sudah membahas lengkap seluruh akidah sunnah wal jamaah, tapi beliau telah mengisyaratkan ya, telah mengisyaratkan hal-hal yang penting yang lain menjadi pijakan. Dia terangkan tentang kalimat syahadatain, tentang sifat-sifat Allah, pembahasan tentang Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk, pembahasan tentang sifat istiwa, beberapa sifat yang lainnya, pembahasan tentang wajib yang berpegang di atas sunnah, pembahasan berkaitan dengan hari akhirat, masalah ru'ya, melihat Allah pada hari kiamat, masalah surga dan neraka, masalah iman, masalah takdir, keutamaan para sahabat, ya, keutamaan atau dari hukum seorang pemimpin muslim, hak para sahabat, hak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di akhir dari pembahasan beliau sebutkan wasiat-wasiat yang sangat indah yang hendaknya dijalani dan dilakukan oleh setiap orang salafi Dan setiap orang yang mengaku di atas jalan para ulama salaf ashabul hadis. Dan menerangkan juga tentang mau kita ahli sunnah dari ahli bid'ah dan keutamaan mengikuti dan keutamaan ahli sunnah. Ya. Ini kelompok dari isu pembahasan buku ini. Di awal buku, di awal kitab disebutkan sanad. Ya, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan basmalah. Dan dari kebiasaan di dalam penulisan dimulai dengan basmalah. Mengikuti Al-Quran Al-Karim dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat mi'rajnya dan juga mengikuti para a'immah di dalam hal ini. Kemudian dibawakan sanad di sini, saya tidak perlu bacakan sanadnya. Menuju kepada Abu Utsman Ash-Shaybin rahimahullah ta'ala, di mana beliau berkata di awal risalah. Ya. Saya dicetakan saya ini, saya memakai cetakan Dr. Nasir Al-Jubayr. Ya. Kalau dicetakan antum dengan tahfiz, dicetakan saya halaman 158. Jadi kita akan nonton, kita bermula ya, langsung ke halaman 34. Nah, kata beliau rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kata beliau alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Rabbul Alam. Ya, alhamdulillah adalah pujian, adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dengan pengagungan cinta dan pembesaran kepadanya. Dan alif lam di situ disebut dalam bahasa Arab sebagai al-istiqrar, menunjukkan mana penuh, artinya seluruh jenis pujian hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wassallallahu ala Muhammad, salawat Allah, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad. Ya, salawat itu dalam menafsirkannya ada pendapat, sejumlah pendapat dari para a'immah. Yang paling bagusnya adalah apa yang disebut oleh Abu Al-Ali sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, atau yang sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Bukhari, bahwa salawat Allah kepada Nabi-Nya adalah pujian Allah kepada Nabi-Nya di depan para malaikat. Wa alihi, dan kepada alihi. Al-al punya dua arti, kadang diartikan pengikut dan kadang diartikan keluarga. Jadi bisa dikatakan pengikut Nabi dan bisa dikatakan keluarga Nabi. Tapi di sini kelihatan yang diinginkan adalah keluarga, sebab disebutkan kalimat wasahbihi setelahnya. Yang wasahbihi itu para sahabatnya ajma'in, seluruhnya. Amma ba'd, ini khutbah hajah, khutbah pendahuluan. Ya. Dan dia yang membuka ceramah atau pembicaraan. Ya. Orang boleh menggunakan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir. Ya, seperti yang mendengarkan di awal, saya buka ceramah tadi. Ini alhamdulillah dan seterusnya. Dan boleh dengan selain daripada itu. Dan ini semuanya ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Karena itu penulis itu tidak memulai dari ini alhamdulillah. Ya. Dan seterusnya. Kata dia amma ba'ad. Sayyidi lamma waraktu amida tawarika wa bilada jilad متوجها إلى بيت الله الحرام Setelah sembuhnya saya, setelah saya masuk, setelah saya memasuki atau mendatangi kota Amir, jadi saya sebut Amir ya, dan dikaitkan sebagai Tabaristan. Ya. Di dalam cetakan saya dengan tahqiq Dr. Nasir Al-Judai, beliau memberikan kemungkinan bahwa di sini bukan Amir yang menunggang, tapi Amir, bukan pakai dar, tapi pakai lam. Ya. Berjaya lebih tahqiq dengan tahqiq Abul Yamin Al-Mansuri, bahkan beliau merubahnya. Asal guru yang menjadi amil. Tapi di dalam Mu'jamul Bidan ya, disebutkan tempat-tempat yang berkaitan dengan Tabaristan seperti Amil, Babil, Jurjan dan masuk. Ya, amil ada dengan nama negeri Amil, tapi bukan di Tabaristan. Bukan di Tabaristan. Tak ada ulama yang dinisbatkan kepadanya. Disebut disebut oleh Imam As-Sama'in dalam Al-Ansar Al-Amini. Ya, Al-Amini. Jelas? Tapi dia bukan di Tabaristan. Maka mungkin yang paling tepat yang dikatakan Amil, dalnya diganti dengan La. Tabaristan, Tabaristan nama negeri yang masyhur dan dia mencakup sejumlah kota. Ya. Orang yang disebutkan kepada Tabaristan disebut sebagai At-Tabari. Ya, dan banyak ulama yang disebutkan dengan nisbat At-Tabari. Seperti Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir, At-Tabari. Ya, penulis tafsir itu yang masyhur. Tabaristan. Wabilada Jilan. Dan negeri Jilan. Ya, Jilan dikasra Jilan. Orang yang menyebabkan saya katakan Al-Jilani. Demikian disebut dalam Majmu' al-Jilan dan disebut oleh Samani dalam Al-Ansar. Tetapi setelah saya memasuki negeri Amil, Tabaristan dan negeri Jilan, ya, mutawajjih min ajah Baitullah al-Haram, yang itu selewati mengarah ke Baitullah al-Haram menuju ke Ka'bah. Ya. Milik Ka'bah, maksudnya menunjukkan bahwa dia dalam, mungkin dalam perjalanan haji atau mungkin dalam perjalanan umrah menuju ke rumah Allah yang haram, yang dimuliakan, yang dihormati. Wa ziyarati qabri nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi kiram. Ya. Saya menuju kepada Ka'bah dan ingin berziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan para sahabatnya yang mulia. Ya. Semoga Allah memberi selawat kepada beliau dan kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Sumpah dengan ziarah al-qabr. Ya. Adalah muskil dari penulis. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan perjalanan kekuburan. Ya. Siapa yang ingin melakukan perjalanan ibadah, itu hanya dibolehkan kepada tiga masjid. Hanya dibolehkan kepada tiga masjid saja. Tidak dibolehkan kepada selain daripada itu. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda di dalam hadis beliau ya, yang masyhur dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah dan selainnya, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. Tidak boleh melakukan perjalanan, maksudnya perjalanan yang dibiarkan dengan ibadah. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali pada tiga masjid. Pertama, Masjid Al-Haram. Kedua, Masjid Rasul. yang ketiga masjid Al-Aqsa. Jadi kalau orang berangkat misalnya melakukan perjalanan khusus untuk ziarah perkuburan, itu tidak diperbolehkan sebab dia tidak masuk ke dalam tidak yang dibolehkan dalam hadis. Ya, ternyata di sini para ulama membahas tentang mana ucapan penulis di sini ziarah kubur Nabi. Ya. Nah, tapi kadang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang menyimpang, dia cari pendalilan dari ulama salaf, hal-hal yang menunjukkan pengagungan kepada kubur, berziarah ke kubur, melakukan perjalanan untuk ziarah kubur. Ada yang mengambil dari ucapan para imam seperti ini. Jadi ini betul diri rinci. Dan secara umum, ya seperti yang dikatakan oleh Tuhan, Syekh Rabi, Hadirah Allah Ta'ala, di dalam syarah beliau, dan saya dalam syarah buku ini, saya mati beberapa syarah. Ya, tentunya pembahasan akidah, ya, buku-buku yang bahasnya akidah sangat banyak ya, tapi khusus untuk akidah as-salaf, Abul Hadith, syarah yang saya baca ada syarah Syekh Rabi, Hadirah Allah, juga ada syarah Syekhuna Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ya. Juga ada syarah yang lainnya. Nah. Maka beliau Syekh Rabi menyebutkan bahwa yang pertama bahwa penulis dia adalah manusia biasa. Bukan seorang yang maksum. Ya. Dan mungkin untuk salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dimaklumi bahwa berziarah ke kuburan, melakukan perjalanan khusus untuk berziarah ke kuburan itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang saya bacakan tadi. Ya. Tapi maksud dari penulis di sini mungkin bisa diartikan kepada mana yang benar. Ya. Sebab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa para ulama kadang mereka menyebutkan disunnahkan berziarah ke kuburan Nabi. Ya. Disunnahkan berziarah ke kuburan Nabi. Ada juga yang para ulama mengucapkan seperti itu. Tapi yang mereka maksudkan bukan ziarah ke kuburan. Artinya apa? Berziarah ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini mungkin yang diinginkan oleh penulis di sini. Yang beliau tidak memaksudkan ziarah khusus untuk kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang beliau maksudkan adalah berziarah ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Maka kalau yang melakukan perjalanan haji maupun yang lainnya, tidak boleh dia melakukan perjalanan khusus. Ya. Asalnya dia melakukan perjalanan untuk ziarah ke kuburan. Tidak. Tidak diperbolehkan. Asalnya dia berziarah ke Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu asal. Ke Masjid Nabawi. Begitu dia sampai di Masjid Nabawi, sudah tidak ada masalah kalau dia menziarah kuburan silahkan. Ya, sebab sudah ada di depannya kuburan Nabi. Dia sudah berada di kota Madinah. Tapi kalau dia dari Indonesia misalnya melakukan perjalanan niatnya khusus untuk ziarah, tidak diperbolehkan. Harusnya dari Indonesia niatnya adalah mengunjungi Masjid Nabawi. Dan begitu sampai di Madinah, dengan berziarah kuburan, hal yang disyariatkan. Ya, ikut kepada ziarah ke masjid Nabi. Bukan sebagai maksud asal. Untuk mendatangi kota Madinah. Demikian. Dari kesannya, begitu saya masuk ke negeri ini, yang waktu itu saya lihat untuk melakukan perjalanan ibadah, kata penulis, ta'alani ikhwan fiddin. Maka sejumlah saudara-saudaraku, sejumlah ikhwan meminta atau bertanya kepadaku, ya meminta kepadaku, an ajma'alakum fusulan fi usulid din, agar supaya saya mengumpulkan untuk mereka fusul beberapa pasal yang menunjukkan bahwa dia tidak merinci seluruh pembahasan akidah dalam buku ini. Dan yang beliau angkat di dalam buku ini memang hanya masalah-masalah yang masyhur diperselisihkan dan dibantah oleh ahli bid'ah di masa itu. Ini yang beliau muncul dan beliau terangkan, yang beliau munculkan dan beliau terangkan akidah as-salaf di dalamnya. Ya. Sesuai berkaitan dengan masalah Al-Quran, berkaitan dengan masalah istiwa, berkaitan dengan masalah sifat, berkaitan dengan masalah ru'yah. Ini dari peperangan yang sangat dahsyat antara ahli sunnah dan ahli bid'ah pada masa-masa itu. Kemudian para ulama seperti beliau di sini, Sunan, beliau menjelaskan dalam buku ini. Jadi beliau melalui buku ini tidak menerangkan seluruh berkaitan dengan akidah ahli sunnah. Iya. Dan ini juga dari sisi pentingnya seorang mempelajari, banyak mempelajari buku ahli sunnah. Selesai dari buku ini, dia baca buku yang lainnya. Selesai buku itu, pindah buku yang ketiga. Sebab pada setiap buku ada kaidah-kaidah yang kadang tidak terdapat pada buku sebelumnya yang tidak, yang pernah dia pelajari. Dan kalau berulang, kita akan semakin mengapaskan, semakin menguatkan akidahnya, semakin memperjelas jalan itu kepadanya. Nah, maka di sini diterangkan sebab beliau menulis buku ini. Ya, sebab beliau menulis buku ini adalah karena beliau diminta pada sejumlah ikhwah agar supaya beliau menulis betul beberapa pasal yang berkaitan dengan usuluddin, berkaitan dengan dasar-dasar agama. Nah, disebut usuluddin ini juga dari pembahasan akidah. Akidah sering disebut dengan nama usuluddin, tapi ini penamaan tidak begitu masyhur di kalangan as-salaf, walaupun ada yang menggunakan seperti di sini. Dan maksud penggunaan mereka juga berbeda dengan penggunaan orang-orang belakangan. Sebab orang-orang belakangan kadang menggunakan istilah usuluddin dan furu'. Mereka ingin memberikan perbedaan, pembedaan-pembedaan dengan maksud-maksud tertentu yang jelas. Dari penulis di sini ingin mengatakan bahwa apa yang dia terangkan itu dari usul ahli sunnah, dari pijakan-pijakan dasar, cara yang dikatakan sebagai pengikut jalan as-salaf. Tujuan dasar, cara yang dikatakan berada di atas hak, berada di jalan yang lurus. Ya. Kalau itu beliau katakan, "Anajma'a lakum fusulan fi usuluddin allati istansaka biha alladziina madaw min a'immatiddin wa ulama'il muslimin wa salafus salihin." Dari pokok-pokok agama yang dipegang oleh para ulama yang telah terdahulu, yang dipegang oleh para ulama agama yang terdahulu, dan ulama dipegang oleh ulama kaum muslimin. وحذروا وضع الناس إليه في كل شيء. Dan mereka memberi petunjuk, memberi hidayah, dan menurut manusia kepada prinsip-prinsip dasar ini pada setiap keadaan. وَنَهَوْا أَنَّ يُضَادُّهَا وَيُنَاسِيهَا جُلَّةَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُقَدِّسِينَ الْمُتَّقِينَ. Dan para ulama dari dasar-dasar agama yang para ulama melarang untuk menyelisih dasar-dasar agama tersebut atau menafikannya. Para ulama melarang jumlah kaum muslimin, kaum mukminin yang jujur dan bertakwa, melarang untuk menyelisihinya dan menentangnya. Wa walau ittiba'iha wa adal fiha. Dan mereka membangun loyalitas, memberikan loyalitas kepada siapa yang mengikuti prinsip-prinsip dasar ini. Dan mereka memusuhi orang-orang yang menyelisih ini. Wadadda'u wa kaffaru man i'taqada ghayraha. Dan mereka mentadbir, menganggap ahli bid'ah dan menganggap kafir siapa yang mengikuti selainnya. Nah, Itu kalimat mengidap syair ini betul ya, atau dimaksudkan sini lalu penemu. Saya berjumpa akibat ada dari pendapat akibat saya yang menulis ini ya, saya dikafirkan dianggap sebagai ahli bid'ah saja. Ada yang pembahasan akibat saya yang menulis ini ya, dia bisa dikafirkan. Ya, kan ini. Maka yang disini kalimat wakaf dari mayata pada daerah dan mereka mengkabirkan satu yang disini setelahnya ini yang diinginkan oleh penulis adalah mereka mengkabirkan orang yang meyakini selain dari akidah yang harusnya diyakini dari akidah yang memang merupakan syarat sah keimanan ya. Merupakan syarat sah keimanan. Nah, dan kelihatan saya kalau penyebutan yang mana dari akidah yang seorang itu harus berpegang dengannya dan akidah yang mana yang para ulama mengkafirkan orang-orang yang menyelisihinya ya. Kemudian itu dia katakan wabadda'u dan mereka mentabdi' ya. Mereka menganggap ahli bidah orang yang menyelisihinya. Perhatikan di sini, beliau membangun pembicaraan di atas usulul din, prinsip-prinsip dasar. Jadi ada prinsip-prinsip dasar, siapa yang menulis ini? Maka dia dianggap sebagai ahli bidah. Dianggap sebagai ahli bidah. Dan kalau dianggap dari sebagai ahli bidah, dikeluarkan dari ahli sunnah, itu dengan salah satu dari dua perkara. Perkara yang pertama, kalau dia mengikuti salah satu dasar pokok yang disepakati oleh ahli sunnah. Kalau dia mengikuti salah satu dasar pokok ini, maka dia dianggap ahli bidah. Jelas? Ada yang meyakini misalnya bahwa Al-Quran bukan kalam Allah. Ini dianggap ahli bidah. Ada yang mengikuti sahabat. Ini prinsip dasar. Mengambilkan sahabat, umumnya sahabat prinsip dasar ahli sunnah. Ini sejarah umat Islam. Siapa yang memiliki ini? Maka dia dianggap ahlul bidah. Siapa yang mencari Allah dilihat pada hari kiamat? Ini mengisi ayat-ayat Al-Quran, mengisi hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Dia mengisi keyakinan para ulama dari dahulu sampai sekarang. Maka dia dianggap ahlul bidah. Ya, sampai sini. Maka ini hal yang pertama. Seorang itu dianggap ahlul bidah apabila dia memiliki ini. Salah satu dasar penting, salah satu dasar pokok dari prinsip-prinsip dasar ahli sunnah. Yang kedua, dia dianggap keluar dari ahli sunnah, dianggap sebagai ahli bidah, kalau dia lagi mengurusi di perkara cabang. Ya. Dia melakukan penyelisihan di perkara cabang dan memperbanyak penyelisihan di situ. Kalau dia melakukan penyelisihan satu, dua, maka yang seperti ini, tidak dipermasalahkan, dihitung sebagai kekeliruan, ketergelinciran. Ya. Tapi kalau dia memperbanyak penelitian, maka dia menunjukkan bahwa dia yang asalnya cinta kepada dia, cinta kepada dia. Maka, karena itulah dia, ditabdir. Ya? Nah, jadi harus ditahan bahwa di sini punya kaidah-kaidah, aturan-aturan. Dia menghukumi. Kapan orang itu dikatakan ahli sunnah? Kapan orang itu dikatakan ahli bidah? Orang yang jatuh dalam kesalahan, kesalahannya itu bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk kesalahan yang mengeluarkan seorang dari ahli sunnah? Ini ada aturan-aturannya, ada ketentuan-ketentuannya. Iya. Sebab ini adalah ilmu. Dan seorang hendaknya berbicara dengan ilmu agama. Kemudian kata beliau, wa akhrajuu li anfusihim wa liman da'awhum ilaiha barakataha wa khairaha. Dan mereka mengumpulkan atau ingin meraih untuk diri mereka dan untuk orang yang mereka dakwahi. Mereka ini ingin meraih berkahnya dan kebaikan dari prinsip-prinsip dasar ini. Akidah yang benar ini. Tapi wa akhbaru ila ma qaddamuhu min thawabin بثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها ويشار العباد إليها وحمد إياهم عليها. Dan para ulama mereka telah mengedepankan bagaimana pahala keyakinan mereka dan berpegang, bagaimana mereka berpegang teguh di atasnya dan mengarahkan umat kepadanya dan membawa umat di atas akidah tersebut. Jadi ini sebab dia menulis buku ini. Yang saya simpulkan bahwa dia menulis buku ini diminta karena permintaan pada sejumlah ikhwah dia beliau memasuki kota Amil Tabaristan dan beliau memasuki negeri Jilan. Ini sebab ditulisnya. Kemudian kedua dia terangkan metode dalam penulisan. Dalam penulisan beliau hanya menulis usul itu, pokok-pokok agama, usul beberapa pasal dari pokok-pokok agama. Dan pokok-pokok agama yang beliau tulis ini bukan seluruhnya, bukan seluruhnya. Kemudian yang ketiga beliau sifatkan bagaimana ciri pokok-pokok agama yang benar. Beliau sifatkan bahwa pokok-pokok agama ini para ulama berpegang teguh di atasnya. Satu. Yang kedua, para ulama berdakwah kepadanya pada setiap keadaan. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip yang lain, para ulama melarang untuk menyelisihinya dan menentangnya. Kemudian yang keempat, para ulama membangun loyalitas dan permusuhan karena akidah. Loyalitas bagi siapa yang mengikutinya dan permusuhan bagi siapa yang menyelisihinya. Kemudian, ciri berikutnya, para ulama dalam pokok-pokok agama ini, mereka mentadbir, menganggap sebagai ahli bidah, bahkan kadang mengkafirkan siapa yang berhak untuk dikafirkan. Ya. Pasti dalam bawah itu, bahwa kalimat tafsir ini bukan mutlak. Ya. Tapi pada keadaan tertentu yang diminta oleh penulis, bagi siapa yang berhak untuk dikafirkan. Nah, kemudian dari ciri yang lainnya, bahwa akidah ini adalah akidah yang membawa berkah dan kebaikan bagi umat. Kemudian dari ciri akidah yang dia sebutkan, bahwa para a'immah telah mengedepankan bagaimana pahala dari akidah mereka, bagaimana keutamaan akidah ini, dan bagaimana harus berpegang teguh dengan akidah tersebut dan membimbing umat kepada ini, membimbing para manusia atau se- mengarahkan umat kepada akidah tersebut. Maka itu akidah yang dia terangkan. Kemudian dia katakan, فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْبَتُ فِي هَذَا الْجُزْءِ مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِفَاءِ. Kata dia, فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ, maka saya pun melakukan kalab istikharah kepada Allah. Iya. Kalab istikharah untuk apa? Ya, masalah tidak jelas semuanya, meyakinkan. Kenapa salat istikharah? Jawabannya bukan dia salat istikharah karena akidah yang dia tulis. Dia salat istikharah sebagai layaknya seorang manusia yang kadang di dalam penulisan dia salah. Salah menulis atau salah menulis, maka dia istikharah pada Allah agar supaya ditunjuki jalan yang benar. Kalau menulis kebaikan untuk dirinya, maka dimudahkan dia untuk menulis dan dijaga dari kesalahan. Itu yang beliau maksudkan. Maka saya pun istikharah kepada Allah Ta'ala dan saya menetapkan apa yang di dalam juzuk ini, di dalam buku ini, apa yang dimudahkan ala sabilul istikhar dengan bentuk yang ringkas. Ini dari metode beliau yang lain, dari penjelasan metode beliau juga di dalam penulisan, bahwa beliau meringkas. Ya, istighfar. Istighfar itu para yang memberi definisi maqalla lafdhu wa katara ma'nahu. Apa yang sedikit lafadznya dan banyak maknanya. Itu yang disebut ringkasan. Lafadznya sedikit, kata-katanya sedikit, tapi maknanya banyak. Ya. Katanya raja ayam tapi jadi ulul albab wal absar dengan harapan semoga orang-orang yang punya hati dan punya pandangan bisa mengambil manfaat dari buku ini. Wallahu subhanahu yuhaqqiqu dhann. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mewujudkan sangkaan. maksudnya ia akan mewujudkan apa yang beliau minta. Jadi beliau menyangka bahwa insyaallah buku ini bermanfaat. Maka beliau terangkan bahwa dia Allah yang mewujudkan sangkaan ini. ويجب علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. Semoga Allah melapangkan untuk kita anugerahnya dengan taufik. Dan melapangkan untuk kita istiqamah di atas jalan yang lurus dan jalan kebenaran, bimannihi wa fadlihi, dengan anugerah dan keutamaannya. Ya, ini pendahuluan dari penulis ya rahimahullah ta'ala. Nah, jam berapa? Baik, kemudian setelah memulai memberikan pendahuluan ini, maka beliau rahimahullah ta'ala mulai menjelaskan dari aqidah ashabul hadis, dari keyakinan ashabul hadis. Qultu wa billahi tawfiq, kata beliau, saya berkata wa billahi tawfiq, dan kepada Allah segala tawfiq. Ini dari akhlak, dari sikah dipegang oleh para ulama. Seorang berusaha tapi tawfiq itu semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin memperbaiki, dia ingin menyebarkan kebaikan, tapi taufik semuanya dari milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Shu'aib alaihi salam, beliau berkata, "In aradtu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Kata beliau, sungguhnya saya hanya menghendaki perbaikan sesuai dengan kemampuanku. Dan akan tetapi tidak ada taufik bagi saya kecuali hanya kepada Allah. Kepadanya saya bertawakal dan kepadanya saya kembali. Kami berkata, wabillahi taufik. Ketemu ashabul hadis, hafizahullah ta'ala ahya'ahum wa rahima amwatahum. يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. فتبليه رحمه الله أصحاب الحديث, أصحاب يتجمع داري صاحب, صاحب أرتنية كمان كفميلك مخيط. أصحاب الحديث dia adalah orang yang mengikuti hadis, berpegang dengan hadis Rasulullah SAW. Karena itu dari penamaan orang yang mengikuti jalan as-salaf, mereka disebut salafi, mereka disebut ashabul hadis, mereka disebut sebagai ashabul asar, mereka disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah, mereka disebut sebagai taifatul mansurah, mereka disebut sebagai firqatul najiyah, mereka disebut sebagai al-ghuraba. Ini penamaan, maknanya sama. Ini maknanya sama. Jelas? Penamaan-penamaan ini dulu tidak ada. Sebelumnya disebut dengan apa? Kaum muslimin. Wasammakumul muslimin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dia yang menamakan kalian kaum muslimin. Penamaan-penamaan ahli sunnah ini ada dasar-dasarnya dan maksud-maksudnya jelas. Penamaan as-salaf misalnya, itu ada dasar penggunaannya. Nabi SAW berkata dalam hadis dari Bukhari dan Muslim, beliau berkata kepada Fatimah, "Ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mat salaf ana laki." Kata beliau kepada putrinya Fatimah, "Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, sungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya." Nabi menyebut dirinya sebagai apa? Salaf. Jadi orang bernisbat kepada salaf itu bernisbat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sudah terangkan tadi ya, dia mana penggunaan as-salaf. Jadi orang yang bernisbat kepadanya Tidak ada kesan akadiyah, fanatisme, ya, atau kesan melakukan loyalitas dan permusuhan di luar jalur Al-Quran dan Sunnah. Semuanya murni mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Kalau ada pimpinannya, pimpinannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka membangun kecintaan loyalitas, cinta karena Allah, cinta karena agama. Kalau mereka benci, maka mereka benci karena agama pula. Ini orang menyelisih tuntunan, menyelisih syariat, maka mereka benci karena hal itu. Ini yang disebut dengan keimanan, alhamdulillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Berbeda dengan penamaan-penamaan ahli bidah. Penamaan-penamaan tersebut dari mana datangnya? Apa dalilnya? Siapa yang menggunakannya dari para ulama salaf? Ini semua jawabannya tidak ada. Tidak ada dalilnya, tidak ada yang mendahulunya dari para ulama salaf. Kemudian penamaan-penamaan tersebut itu menyeret kepada bid'ah dan memecah belah kaum muslimin. Berbeda dengan penamaan sunnah, semuanya mengarah kepada mana mempersatukan umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang murni. Sebab mengikuti jalan as-salaf, ashabul hadis, itu bukan hak paten suatu yayasan, suatu organisasi, atau suatu kelompok. Tidak. Salafiyah itu adalah sifat yang sebagaimana yang saya sebut tadi. Sifat. Siapa yang bersifat dengannya, berciri dengannya, maka dia adalah ahli sunnah salafi, dimanapun dia berada. Ya. Apakah di Pekanbaru ini, di Jakarta, di Indonesia, di Saudi Arabia, di pelosok dunia, warna kulitnya hitam, putih, yang jelas. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sudah jalan as-salaf, maka dia adalah seorang salafi. Dari penyusup ashabul hadis, dimanapun dia berada. Seperti ini kaitannya dengan agama. Nah, agama itu mengikuti agama, ya, adalah mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran, bukan mengikuti orang per orang atau kelompok tertentu. Nah, maka dia terangkan ashabul hadis. Semoga Allah menjaga yang masih hidup di antara mereka dan merahmati orang-orang mereka yang telah meninggal. Ya. Beliau doakan ya, dari para ulama ashabul hadis. Ini dari pembesaran para ulama salaf dan pengagungan mereka terhadap ashabul hadis, terhadap para a'immatus salaf. Dari sini harusnya dikembangkan pada umat. Mereka punya pengagungan terhadap para ulama, mengagungkan dan membesarkan para ulama, menghormati mereka. Karena itu beliau disini mengisyaratkan dan mendoakan para ulama yang masih hidup dan orang-orang yang telah meninggal. Kata beliau, ahli hadis, yashhaduna lillahi bil wahdaniyyah. Mereka mempersaksikan untuk Allah dengan wahdaniyyah, mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kalau bahasa lainnya, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Ya. Dan tauhid al-asma wa sifat. Hakikat dari tauhid dan definisinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ifrad Allah taala bima yakhtass bihi min rububiyyah, min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma wa sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang merupakan kehususannya. Apa-apa yang merupakan kehususan Allah dalam rububiyyah, uluhiyyah dan nama-nama dan sifat. Ini definisi tauhid. Jadi tauhid itu pembahasannya adalah hal yang berkaitan dengan mengesahkan Allah, ya, menyendirikan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Hal yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rububiyah, rububiyah artinya kita meyakini menyembuhkan Allah dalam perbuatannya. Dialah Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala urusan. Ini disebut dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Siapa yang berkata ada yang mencipta selain daripada Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Sebab penciptaan itu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, dalam arti mengadakan. Dan tidak ada menjadi ada. Ya. Jelas? Dari kekhususan Allah adalah al-ubudiyah, al-uluhiyah. Bahwa ibadah itu khusus untuk Allah, tidak boleh diserahkan kepada siapapun selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang membuat ibadah pada selain Allah walaupun sedikit, dia telah berbuat kesyirikan. Dia dianggap sebagai orang yang bertauhid. Ya. Demikian pula dari kekhususan Allah pada asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita menetapkan kesudian yang kemuliaan dan kebesaran Allah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Maka ashabul hadith mereka mempersepsikan wahdaniyah kepada Allah, dan mereka mempersepsikan kerasulan dan kenabian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya. Dari dua kalimat syahadat. Ini makna persaksian la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah terdapat di dalamnya persaksian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan di pernyataan Muhammad Rasulullah ada persaksian bahwa dia adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Ya. Maka ini dari hal yang pertama disebutkan dari keyakinan ahli ashabul hadith dari akidah as-salaf. Mereka mempersepsikan untuk Allah wahdaniyah dan mempersepsikan kenabian dan kerasulan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, وَيَعْرِفُونَ رَبَّهُمْ أَزَّ وَجَلَّ بِصِفَاتِهِ الَّتِي نَطَقَ بِهَا وَحْيُهُ وَتَنْزِيلُهُ أَوْ شَهِدَ لَهُ بِهَا رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله. طيب كذلك كتب اليوم دليل أخوة دعوة كلام أهل أصحاب الحديث مريكا مغنال مريكا يروح مريكا بين صفتنا. ايه ini salah satu cara untuk mengenal Allah, dan ini adalah cara yang paling agungnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya. Allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu, disebutkan di dalam wahyunya dan tanzilnya, maksudnya disebutkan dalam Al-Quran. Aw shahida lahu biha rasuluhu, atau dipersaksikan oleh rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikannya, menjelaskannya. Ya. Ala ma waradatil akhbar sihah bihi, sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih tentangnya dan dinukil oleh rawi-rawi yang adil dan suka terpercaya, dinukil dari Nabi. Ya. Ini dari prinsip dasar ahli sunnah. Kesimpulan dari apa yang disebutkan di sini, dan prinsip dasar ahli sunnah, mereka menetapkan untuk Allah sifat-sifat. Dan penetapan sifat-sifat ini diambil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ini dua hal. Kemudian beliau lebih menekankan. Tetapi wa yusbituna wa jalla jalaluhu ma asbatahu li nafsihi fi kitabih wa ala lisan rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Dan mereka أصحاب الحديث mereka menetapkan untuk Allah Jalla Jalaluh apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan ditetapkan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ini isbat namanya, penetapan. Iya, penetapan. Kata dia, wala ya'tasiduna tashbihan bisifati khalqihi. Dan mereka tidak meyakini adanya tashbih, adanya penyerupaan terhadap sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ini diantara hal yang sangat penting, bahwa itu menetapkan untuk Allah, menetapkan sifat-sifat untuk Allah, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran. Bahasa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Nah, akan diteruskan nanti jumlah dari sifat oleh penulis di sini. Ya. Tetapi saya kuruh ma'amu khalaqa ala adiyah rehi. Karena itu, ashabul hadith mereka berkata, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kama raka subhanahu alaihi fi qawlihi ajla min qa'il, sebagaimana dijelaskan dalam nas firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah adalah semulia-mulia yang berucap. Allah firman, قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وإبليس apa yang melarang kamu untuk sujud kepada siapa yang saya cipta dengan kedua tanganku. Jadi dalam Al-Quran Allah tetapkan bahwa dirinya disebutkan, disifatkan ya, mempunyai dua tangan. Maka kata penulis, wala yuharrifuna al-kalim an mawadi'ihi. Mereka tidak memalingkan ucapan dari tempatnya. Maksudnya ayat Al-Quran seperti itu, menyebutkan tangan, tangan kita sebut. Tangan yang disebut. Kata dia, bihamdil liyadayni alam ni'matayni awil kuwatayni. Tidak boleh dipalingkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini dari tempatnya. Tidak boleh diartikan maknanya kedua tangan bermakna dua nikmat dan bermakna dua kekuatan. Ini ta'wil yang dilakukan oleh apa? Ahlul bid'ah. Dengan ta'wil seperti ini, tahrif seperti ini dari kalangan ahlul bid'ah, mereka memalingkan, menolak pencipatan tangan. Kalau ahli sunnah sudah disebutkan tangan dalam Al-Quran, maka yang ada dalam hati mereka ini pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib untuk menerimanya. Kan begitu? Tapi ahli ta'wil sendiri siakannya dia tahan menyerupai makhluk, maka kalau begitu itu bukan tangan hakiki yang diinginkan. Tapi yang diinginkan apa? Bukan dua tangan, tapi dua nikmat, dua kekuatan. Ini penafsiran Al-Jirah. Jelas? Ini penafsiran yang batin. Ya, kalau dikatakan dua nikmat, ya, maka ini kekurangan untuk Allah. Maka Allah cuma punya dua nikmat. Cuma punya dua kekuatan. Iya. Dan itu akibat dari ta'wil. Keluar dari jalan yang lurus, pasti akan mengakibatkan berbagai bencana dan berbagai kerusakan pemikiran. Maka mengakibatkan keluarnya mana-mana yang saya tidak layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ahli sunnah sudah sampai kepada ini, mereka tetap saya sebagaimana yang tetapkan dalam Al-Quran. Kalau saya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui tentang dirinya, Allah mengabarkan. Maka kita wajib mengimaninya. Kita imani hal tersebut sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah dan meyakini bahwa Allah pasti tidak serupa dengan makhluknya. Allah menyatakan, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa As-Sami'ul Basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ada yang kesamaan dalam penamaan. Tangan tidak menunjukkan kesamaan dan menunjukkan keserupaan. Ya, saya beri contoh. Ya. Manusia punya tangan, ya kan? Punya dua tangan. Ya. Maksudnya, monyet juga punya dua tangan, ya kan? Ya. Kambing, ya. Punya kaki dan tangan. Iya. Ini sekarang dia tanya, tangannya halus ya? Apakah sama dengan tangannya monyet? Jawabnya tidak sama. Padahal namanya sama. Ini tangan, itu dia tangan. Iya kan? Ya. Kalau antara sama makhluk saja tidak sama, padahal sama penamaan, maka antara makhluk dan yang menciptakannya lebih-lebih tidak sama. Karena itu salah pemahamannya di sini orang-orang yang mentahrif. Mereka kenapa mentahrif? Kenapa memalingkan makna? Sebab mereka meyakini kalau ditetapkan Allah punya tangan, ini serupa dengan tangan kita. Semoga yakin. Dan ini sudah merupakan asal pemahaman yang salah. Asal pemahaman yang salah. Jelas ya? Maka seolah ya ahli sunnah wal jamaah menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tetapi mereka tidak mentahrif. Ahlul hadith tidak pernah memalingkan maknanya, tidak pernah mentahrif, tidak pernah mentahrifnya seperti tahrif al-mu'tazilah al-jahmiyah, seperti tahrifnya orang-orang mu'tazilah jahmiyah. Mu'tazilah itu nama kelompok ya, pengikut Waqil dan apa yang dia ini menyendiri, diusir dari Khalaqah Al-Hasan Al-Basri, kemudian menyendiri dan dia umumnya seperti itu, sifat mereka dari yang suka dengan para ulama, jelaskan para ulama kiri umum ahli bidah. Nah, kita mu'tazilah ya. Asal kelompok-kelompok ini semua itu dari pemikiran al-Jahmiyah. Dan itu beliau sebutkan al-Mu'tazilah al-Jahmiyah. Ahlakahum Allah. Semoga Allah membinasakan mereka. Ya, kelompok al-Jahmiyah itu siapa? Kelompok al-Jahmiyah adalah pengikut Jahan bin Safwan. Ini pengikut Jahan bin Safwan. Al-Jahmiyah ini yang disebut dengan nama al-Mu'tazilah. Atau secara umum begini, saya katakan bahwa dalam asma wa sifat, sama-sama dengan sifat Allah, ada tiga kelompok. Pertengahan adalah ahli sunnah wal jamaah. Kelompok ekstrim yang di garis kerasnya itu disebut dengan nama kelompok al-mu'tazilah. Mereka meniadakan nama-nama dan sifat Allah. Peniadaan seluruhnya sebagiannya. Ini kelompok al-mu'tazilah. Kelompok yang kedua adalah kelompok al-musyabbihah. Ini kebalikannya. Kalau Mu'tazilah dia tiadakan nama-nama dan sifat, mereka tiadakan. Mereka palingkan mana ini. Kalau Musyabbihah kebalikannya, Allah punya tangan, mereka tetapkan. Tapi mereka katakan tangannya sama dengan tangan kita. Allah punya kelihatan, kelihatannya sama dengan kelihatan kita. Itu kelompok Musyabbihah. Jelas? Dan dua-duanya adalah kelompok yang sesat, keluar dari jalan yang lurus. Dua kelompok ini sekaligus terbantah dalam satu ayat. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini bantahan untuk kelompok apa? Kelompok musyabbihah. Musyabbihah menyerupakan, Allah bantah, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir. Kemudian Allah tetapkan, dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Walaupun tidak serupa dengan makhluknya, bukan artinya tidak ditetapkan untuknya nama dan sifat. Tetap ditetapkan nama dan sifat untuk Allah. Dari bantahan untuk kelompok al-mu'tazilah yang mengatakan nama dan sifat. Ya. Dan para ulama dari kebetulan di dalam memahami ayat, ya, mereka berkata kenapa di dalam ayat disebutkan dua nama Sami' al-Basir. Wa huwa Sami' al-Basir, dan dia Allah yang melihat, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa tidak disebut nama yang lain? Misalnya Al-Alim al-Qadir yang Maha mengetahui lagi. Ya. Maha meliputi segala perkara. Kenapa nama mati kali nama Al-Alim al-Qadir ini? Kenapa pakai Sami' al-Basir? Nah, lain para ulama mengatakan Sami' al-Basir yang Maha melihat lagi Maha melihat. Hampir seluruh makhluk itu punya kesifatan mendengar dan melihat. Ya, mendengar, melihat. Tapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, antara makhluk dengan makhluknya sama-sama juga dengan mendengar, melihat, tapi tidak sama. Maka antara Allah dengan mencipta dan antara makhluk dengan menciptakannya, ya, lebih-lebih tidak sama lagi. Sama gitu. Nah, maka dari sini adanya kesamaan dalam penamaan itu tidak menunjukkan kesamaan pada hakikatnya, menunjukkan kesamaan pada hakikatnya. Ini dari kebetulan dalam memahami ayat. Baik, saya ingin merinci ini tentang kelompok Al-Mu'attilah. Kelompok Al-Mu'attilah itu ada 5 sekte di dalamnya. Yang pertama adalah kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah adalah pengikut Jahmi Sofwan. Ini yang merupakan sumber malapetaka orang ini, Jahmi Sofwan. Mengambil keyakinannya bukan dari ulama kaum muslimin. Sanadnya bersambung kepada seorang Yahudi. Sanad pengambilannya bersambung kepada seorang Yahudi, Jahmi Sofwan. Jahmi Sofwan ini yang pernah tidak salat 40 hari. Yang dia sudah memikirkan siapa Rabbnya. Nah, ini adalah Jahmi Sofwan ini. Ya, para ulama sepakat dalam mengkafirkan Jahmi Sofwan dan mengkafirkan pemikirannya, pemikiran atau mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Dunyanya, laqad taqallada fi kufrihi al-qantunati asr min al-ulama'i fil bilbal walla la ta'i al-imam hatta anhum bal qad hatta qablahu at-tabarani. Salah sepakat dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? 500. Ya. Dan 500 imam ini dinukil oleh Allah Lakai dalam kitabnya. Kalau baca syarah itu lihat kitab Ahli Sunnah Wal Jamaah, Allah Lakai membawakan dengan sangatnya dari setiap imam yang mengkafirkan Jahmiyah. Itu pun beliau sebutkan, ini kalau saya cari lagi, yang saya dapatkan lebih. Demikian pula dari yang menutup sebelumnya oleh Imam Al-Tabarani. Demikian keterangan Ibn Al-Qayyim. Dan Imam Al-Zahri dari Syir Alam Al-Nubala, beliau menunjukkan bahwa mencapai jahannya ada sekitar 1000 orang imam. Ya. Masalah pengkafiran antara jahannya, pengkafiran umum. Sebab ini bentuk takfir umum. Ada pun orang per orang itu belum tentu ya. Ya. Dan dimaklumi kaidah Ahlus Sunnah dalam hal ini. Mungkin sebagainya kita akan terangkan nanti, insyaAllah. Ya. Kelompok Jahmiyah ini menganut sejumlah pemikiran yang menyimpang. Pertama, dia menyatakan seluruh nama dan sifat. Ya. Menyatakan seluruh nama dan sifat. Yang dia tetapkan cuma satu saja. Sifat al-wujud. Sifat ada. Selain dari itu mereka tiadakan. Ini kelompok Al-Jahmiyah. Ini penyimpangannya dalam nama-nama yang sifat. Dari penyimpangan mereka, mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Akan datang nanti diterangkan. Dari penyimpangan Al-Jahmiyah, mereka mengingkari sifat istiwa. Dari penyimpangan Al-Jahmiyah, mereka mengatakan surga dan neraka itu akan sirna, tidak kekal. Dari penyimpangan kelompok Al-Jahmiyah, mereka mengingkari ru'yah. Allah diingat pada hari kiamat. Dalam masalah iman, kelompok Jahmiyah adalah murji'ah telah ekstrim. Bagaimana saya akan terangkan? Dalam masalah takdir, kelompok Jahmiyah adalah kelompok Jabriyah yang ekstrim. Ini diantara dasar-dasar dan sumber penyimpangan Jahmiyah. Yang hampir setiap kelompok yang datang setelahnya ada mewarisi pemahaman Jahmiyah. Kelompok apa saja yang saya sebutkan yang tempat kelompok yang lainnya itu terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Karena itu kata Ibnu Qayyim dalam Minyaknya, lida taqassamat at-tawa'if qawluhu wa tawaraduhu irqa bis-sahmani. Lam yanjur al-aqwal bi qurran siwa ahli al-hadith wa syi'at al-Qur'an. Kata beliau, karena itulah ta'a'if golongan-golongan yang datang setelahnya saling membagi lagi ucapan Jahmiyah ini dan saling mewarisinya, seakan-akan mewarisi harta benda yang merupakan warisan. Dan tidak ada dari kelompok pun, kelompok manapun yang selamat dari kesempatan Jahmiyah ini. Seluruhnya tidak ada yang selamat kecuali satu, kata beliau, kecuali ahli hadis dan pengikut Al-Quran, maksudnya ahli sunnah saja yang selamat. Yang lainnya tidak ada yang selamat, semuanya termakan, terbawa dengan pemikiran Jahmiyah. Karena itu penyebutan Jahmiyah sangat banyak sekali dalam buku-buku akidah. Kenapa? Sebabnya mereka sumber malapetaka dalam penyimpangan akidah. Nah, baik, ini kelompok yang pertama dari kelompok al-Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah. Kelompok yang kedua adalah kelompok al-Mu'tazilah. Kelompok al-Mu'tazilah dalam nama dan sifat, mereka menetapkan nama, mengingkari sifat. Menetapkan nama, mengingkari sifat. Kalau disebut as-sami al-alim, mereka menetapkan nama as-sami al-alim. Tapi as-sami disebut dengan nama yang maha mendengar. Tapi mereka tiadakan sifatnya. Tapi tidak ada sifat mendengarnya. Sami itu kan? Disebut yang maha mendengar tanpa mendengar. Lupa tidak? Ini itu. Nah, demikianlah orang-orang yang jatuh dalam bid'ah itu biasanya akan membuat orang-orang yang berada di sekitar tertawa pada ahli bid'ah tersebut. Nah, hampir disukaiatkan suatu hari dari disebut dalam buku-buku yang memuat tentang sirat sejarah kelompok-kelompok sesat. Yang disebutkan bahwa suatu hari Fakhruddin Ar-Razi ia berjalan bersama murid-muridnya. Dan tahu ya Fakhruddin Ar-Razi dari pentolan ahli kalam, ahli filsafat. Tapi beliau sendiri sudah mengalami kesalahan dari akhir umurnya. Nah, maka dia berjalan diikuti oleh murid-muridnya yang banyak. Dia berjalan melalui rumah seorang nenek tua yang sedang berjemur di depan rumahnya. Lihat orang banyak seperti ini bertanya kepada para yang lewat, ini siapa yang diikuti banyak orang? Maka muridnya yang ikut ini menjawab kepada nenek tersebut, katanya, wahai ibu, semoga Allah merahmatimu, apakah kamu tidak kenal orang ini? Ya bangga ya, kata guru ini, kamu tidak kenal guru kami ini? Kata nenek tersebut, siapa dia? Seorang raja ya? Seorang penguasa ya? Seorang ini kah? Katanya tidak. Lalu siapa dia? Kata muridnya dengan bangga, dia ini adalah orang yang punya 1000 dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Filsafat kan begitu ya? Bagaimana caranya menetapkan Allah itu ada? Dengan dalil akli, dengan dalil akal, dari ini putar sana, putar sini, putar sana, itu aja permainan mereka. Aku kata kembali ke situ. Maka mereka berbangga. Orang ini punya 1000 dalil Allah itu ada. Apa jawab perempuan tua yang di atas putranya ini? Katanya betapa celakanya orang itu. Apa kepada Allah ada keraguan sehingga harus membawakan 1000 dalil? Kan itu kan? Orang juga yang membawakan 1000 dalil itu, kalau ada keraguan padanya, kan begitu? Dan ini fitrah. Fitrah manusia. Betul, sesuai dengan ayat Asillah disaksin. Apa kepada Allah ada keraguan? Ini baratnya seperti orang yang berada di tengah siang matahari, bolong matahari, berada di tengah-tengah, berada di tengah matahari, terusnya luar biasa menyengat kulitnya. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, apa dalilnya matahari sedang terbit? Kan lucu ya? Kira-kira mau dijawab bagaimana? Apa dalilnya matahari sedang terbit? Ini keberadaan apa orang yang jatuh di dalam bid'ah seperti itu keadaannya. Pasti dari ucapannya hanya membuat orang tertawa. Ya. Dia sendiri menjadi bahan olok-olokan. Kemudian pemahamannya tersebut akan menjatuhkan dia ke dalam sejumlah bid'ah yang lainnya. Kemudian akan memberikan konsekuensi-konsekuensi yang sangat tidak baik dan tidak layak. Dan banyak lagi dampak yang sangat negatif dari bid'ah tersebut. Iya. Maka itu kelompok yang kedua, kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok iya, Al-Maturidiyah. Menurut Abu Mansur Al-Maturidi, dia hanya menetapkan atau sebelum Al-Maturidiyah, kelompok Al-Kulladiyah. Biar bersusun ya. Kelompok Al-Kulladiyah menurut Abdullah bin Sa'id bin Kullad, dia menetapkan nama untuk sifat, dia hanya menetapkan sifat dzatiyah saja. Ada sifat fi'liyah mereka tidak tetapkan. Ya, saya akan terangkan nanti bahwa sifat itu terbagi dua. Ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah, Allah mempunyai wajah, mempunyai tangan, ya, mereka tetapkan. Tapi kalau sifat fi'liyah, ya, Allah datang, Allah murka, Allah riba dan seterusnya, itu mereka apa? Menta'wilnya. Ini kelompok Al-Kulladiyah. Kelompok yang keempat adalah kelompok Al-Maturidiyah. Yang kita tahu Mansur Al-Maturidiyah. Mereka menta'wil hanya menetapkan belakang sifat saja. Hanya menetapkan belakang sifat. Yang lainnya dita'wil, dikembalikan kepada belakang. Dan kelompok yang kelima adalah kelompok Al-Asy'ariyah, pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini kelompok yang terkenal di Indonesia, bahkan merupakan ya, akidah yang mewarnai sekolah-sekolah dan buku-buku agama di Indonesia. Ya. Kalau baca di pelajaran bayang SMP, pelajaran ini, ya, sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil, sifat 7. Ini semua dari pemahaman Al-Asy'ariyah. Orang-orang Asyari menetapkan 7 sifat saja. Seluruh sifat yang lainnya kembali kepada 7. Kembali kepada 7. Dan itu adalah kebawahnya. Ya. Hakikatnya mereka mengumpulkan menta'wil. Ya. Mereka menta'wil yang menarik dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun ahli sunnah wal jamaah, mereka berada pertengahan. Mereka terima ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka tetapkan sebagaimana datangnya. Mereka tetapkan sebagaimana Allah menetapkannya. Ya. Dari sisi bahasa, semua yang dipahami. Apa maknanya dari sisi bahasa? Tahu yang dipahami, maknanya dari sisi bahasa. Ya. Sehingga Allah menyebutkan, akan datang nanti Allah turun ke langit dunia. Seperti malam terakhir. Ya, turun di mana ini? Artinya dari sisi bahasa. Kan begitu? Dan itu tidak akan dibalum. Ya. Ada pun kesiasnya, pembagian manaannya. Maka, ini semuanya ilmunya. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah pasti. Apa namanya disifatkan dengan sifat-sifat itu. Kemudian kemuliaan dan kebesarannya. Dan kita yakini bahwa pasti Allah tidak serupa dengan makhluknya. Begitu juga. Selesai. Ya. Nah, pasti dah orang itu beragama. Dan sangat indah agama itu terasa apabila seseorang berada di atas prinsip yang indah ini. Tapi kalau dia menta'wil, mentasbih, maka ini semuanya tidak ada bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kata dia, وَلَا يُحَرِّكُرَ الْسَلِيْا مَوَاهِرِ بِحَمْدُ الْيَدَيْنِ عَلَى النِّعْمَتَيْنِ عَلَى الْقُوَتَيْنِ تحريف المعتزلة الجامعة أحلتهم الله ولا يتينفونهما بطيط أو شبثها فتبني هذا مريك أهل السنة تدأ من تكتفنا تدأ من بجمانا كنيا دنان بجمانا تنسلسا دنان تكتف itu bisa diartikan dengan dua arti. Arti yang pertama bertanya bagaimana. Tetapkis yang pertanyaan. Pertanyaan yang selesai. Terus sebutkan tangan, dia tanya, bagaimana? tangan itu. Ini tidak diperbolehkan. Dan taksius boleh bermakna yang kedua, diartikan bermakna pembagaimanaan. Pembagaimanaan. Dikatakan tangannya begini. Tangannya begini, itu pembagaimanaan namanya. Iya, jelas ya? Tapi kalau dia bertanya, bagaimana tangannya, itu kais namanya, bertanya. Ya, bertanya bagaimana. Ini dia, mana taksius dan dua-duanya diharamkan, dia diperbolehkan. Tidak diperbolehkan di dalam nama-nama dan sifat Allah. Tidak boleh bertanya, sifat Allah itu bagaimana? Ya. Tidak boleh ditaksir. Ya. Sifatnya itu begini dan begini artinya. Tidak boleh ditaksir. Tidak boleh bagaimana kan? Nah, tetapi walau itu yusir huma, mereka tidak mentaksir kedua tangan Allah dengan tangan-tangan makhluk. Tashbihal yusabbiha, hadalahum Allah. Sebagaimana tashbihnya orang-orang Al-Mushabbiha. Ini tadi yang sesuatkan kelompok yang kedua. Kelompok Al-Mushabbiha. Semoga Allah menghinakan mereka. Nah. Ya. Jadi Ahli Sunnah berada di pertengahan. Baik. Oh, ini jam 8. Saya lihat waktu. Jam berapa sah? Sorry sah. Baik, selesai sudah pembahasan di sini. Berikutnya masih kelanjutan berkaitan dengan semua sifat. Insya Allah taala kita lanjutkan pada akhir nanti. Ya. Nah, ada yang tanya jawab atau? Hah? Kalau nggak ada tanya jawab, saya tergantung mana dia. Itu dia pertanyaan ini. Terus berkaitan dengan materi. Apakah perlu dihentikan salat witir ketika ada subuh? Ya. Kalau sudah salat satu rakaat, maka dia lanjutkan saja sampai selesai dia ganjil. Kalau dia salat dua rakaat, dia tambah satu rakaat lagi dia ganjil. Dan insya Allah kalian tidak apa-apa. Nah, para ulama Islam pendapat di dalam asir witir, apakah asirnya ketika masuk waktu subuh atau akhirnya ketika mulai salat subuh. Sudah pendapat di kalangan para ulama. Yang benarnya bahwa akhir dari witir adalah ketika masuk waktu subuh. Setelah akhir witir. Tapi dalam kondisi darurat bagi orang yang misalnya sedang salat, ya, sudah mulai salat bisa melanjutkan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini insya Allah taala tidak apa-apa dilanjutkan. Nah, apa yang mengurangi muru'ah Majlis Khidir? Tidak boleh bertanya begini ya. Ketika dia meminta di jamu pada satu negeri, asalnya seorang Nabi kalau tergambar, jangan bergambar menggambarkan sesuatu yang jelas pada Nabi. Ketika bertanya kalau mengurangi muru'ah Majlis Khidir, ini penggambaran yang jelas pada Nabi, tidak boleh seperti ini. Ya. Kalau ingin bertanya, dirubah pertanyaannya. Ini dari uslub. Bahwa orang berakhir dari akhir yang benar itu penting. Dalam hal yang seperti ini ada pengaruhnya. Pengagungan terhadap para Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Akan dilakukan oleh beliau. Ya. Oleh Nabi Khidir. Adalah hal yang disyariat beliau. Bukan disyariat kita. Bukan disyariat kita. Karena itu kalau misalnya diseriat kita dianggap sebagai hal yang dianggap sebagai hal yang kurang muru'ah diseriat kita. Tapi diseriat mereka itu lain lagi masalahnya. Diseriat para Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Kemudian kalimat minta ijabu ini juga bukan hal yang mengurangi muruah. Dilakukan oleh para sahabat. Dan dilaporkan oleh Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkarinya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas atau dari hadis Abu Sa'id al-Khudri tentang kisah para sahabat yang mendatangi satu kampung. Mereka minta supaya dijamu, tapi penduduk kampung itu tidak mau. Ketika mereka pergi, datanglah seorang dari penduduk kampung mengatakan bahwa para suku mereka tersengat telah jungkir. Kemudian dirukyah dengan surah Al-Fatihah oleh seorang sahabat. Nah, itu diceritakan kepada Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkarinya. Sebab tidak merupakan kebiasaan di kalangan orang Arab turun satu kaum, mereka memuliakan tamunya dan seterusnya. Itu adalah hal yang biasa yang lumrah. Apakah ada penyimpangan akidah pada firqah Tsauhidiyah di Indonesia? Dan apa kesempatan yang menanggung dalam manhaj? Ini pertanyaan yang bisa jawab. Dengarkan dulu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham baik-baik. Nanti setelah itu bicara tentang masalah firqah-firqah. Kalau bantah-membantah terus kan terakhir. Ya. Belum siap apa-apa, belum apa namanya kuat di atas dasar, kemudian masuk dalam hal bantah-membantah, mau berpijak di atas apa? Ya, berpijak di atas apa? Ini itu poin bilang, ya, tentang masalah kesan, kesatan dan kesalahan, ya boleh kita uraikan, boleh kita jelaskan. Tapi insya Allah kalau ada waktu. Ya. Apakah jual beli? Oh ini jual beli juga orang Cina. Tapi terlanjur jual sih ya, gak apa-apa. Apakah jual beli dengan cara tukar tambah? Seperti tukar hati termasuk riba? Jawabannya bukan riba. Jadi saja satu hati ditukar, tiga hati, gak ada masalah. Sebab? Ya. Apa hati bukan barang ragawi. Ada barang-barang khusus yang berlaku pada hukum riba, pada enam jenis barang. Nah ini bukan termasuk salah satu darinya. Masyarakat dia insya Allah akan datang ya, pembahasannya. Hampir gesa-gesa. Apakah ada organisasi yayasan yang bermanhaj Jahmiyah di Indonesia ini? Ya. Saya tersebutkan tadi, pemikiran Jahmiyah itu apa? Kalau dalam semua sifat, sangat banyak sekali. Dan mengatakan Al-Quran makhluk juga bukan dikatakan tidak ada, ada juga. Nah, yang lucu saya pernah ketemu di apa namanya di Makassar ada tukang besi. Dia nanya kepada saya syubhat-syubhat berkaitan Al-Quran itu makhluk. Saya berikan jawabannya, dia bantah dengan syubhat-syubhat mereka. Suruh-suruh dari mana dia datang pemahaman yang seperti itu, tidak tersebar. Saya mengatakan bahwa salat itu hanya memikirkan urusan akhirat saya, kurang peduli dengan urusan dunia. Sehingga banyak dari ulama salaf masih ragu untuk memasukkan anaknya pondok salaf, dia sudah memasukkan anaknya ke sekolah yang ada ijazahnya, karena harapan masa depannya tidak suram. Masa depan itu enggak dijamin dengan adanya ijazah. Tak banyak orang yang punya ijazah, punya titel. Ya, tapi juga tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Bukan jaminan. Ya. Yang menjadi jaminan seorang itu menjadi baik adalah dengan ilmu. Ya. Allah yang menjaminnya dalam Al-Quran. Yarfa illahu alladhina amanu minkum. Ya. Apa yarfa illahu alladhina amanu walladhina utul ilma yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Kitab ini sekelompok kaum dan merendahkan sekelompok kaum yang lain karena kitab ini juga. Siapa yang berpegang dengannya, Allah akan memuliakannya. Siapa yang berpaling darinya, Allah akan menghinakannya. Di dunia itu di akhirat. Dan orang yang hanya mencari dunia, ya tidak punya pemahaman agama, tidak akan baik dalam urusan dunia. Dia tidak akan bisa melihat apa yang bermanfaat untuk dirinya. Berbeda dengan orang yang punya pemahaman agama, dia bisa melihat apa yang bermanfaat untuk dirinya, dan dia bisa mengolah mencari jalan, jalan yang bisa membawa manfaat untuknya, manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Orang belajar agama bukan artinya dia tidak butuh dunia, enggak. Orang belajar agama itu artinya orang yang sadar bahwa kehidupan ini sementara dan mempersiapkan bekal. Ya, tapi juga dia tidak lupa bagian dari dunia. Mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bataji fi ma ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Carilah apa yang Allah datangkan kepada engkau dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Bagaimana kedudukan hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita diri beliau ketika beliau ramai Nabi? Ya. Yang mulanya bahwa hadis adalah hadis yang lemah, yang tidak kuat hadisnya. Ustaz mendoakan golongan-golongan sesat dengan dua kecelakaan. Apakah lebih utama daripada mendoakan kebaikan bagi mereka? Itu bukan doa saya, ya. Doa dari penulis di sini. Ya. Sebenarnya ibu itu. Ya. Jelas? Seluruh dari siapa yang sesat dari kaum muslimin itu kita doakan supaya mereka kembali kepada kebenaran. Tadi di sini penulis, kenapa mereka beliau mendoakan dengan doa seperti ini? Jamnya beliau katakan semoga Allah menggunakan mereka. Musyadda beliau katakan semoga Allah menggunakan mereka. Kenapa beliau katakan seperti ini? Ini untuk mengumumkan kepada umat bahwa ini adalah dua golongan yang sesat yang hendaknya dihindari. Itu beliau maksudkan. Bukan artinya beliau enggak senang mereka itu dapat hidayah, tidak. Tapi mereka peringatan bagi yang lainnya jangan mengikuti jalan mereka. Dan ini nasihat bagi umat. Untuk nasihat. Jelas ya? Kalau kita doakan kebaikan supaya mereka dapat hidayah, kita doakan kepada siapa saja. Kepada seluruh manusia bahkan. Saya doakan supaya mereka mendapat hidayah dan kita berharap mereka mendapatkan hidayah. Kan begitu? Tapi ini pembawaan doa untuk tulis ada maksudnya. Maksudnya adalah nasihat bagi orang yang membaca, jangan sampai mengikuti jalan dua kelompok ini. Jadi ada jalan yang membinasakan dan jalan yang bisa menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Saya mahu tanya tentang hukum inseminasi. Saya tidak bisa menjawab untuk sekarang. Saya hanya bisa carikan fatwa dari para ulama suatu yang kaitannya dengan masalah yang baru berkembang. Tentang pembagaimanaan menyebutkan jari-jari Allah dengan mencontohkan jari-jari tangan kita sendiri, apakah dibolehkan? Yang pertama dilihat siapa yang mencontohkan itu. Kalau mencontohkan dari ahli bidah kelompok Mesir dia, maka pertanyaan itu adalah dari kebiasaan mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tapi kalau yang mencontohkannya ahli sunnah, maka ini ada pembahasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Beliau pernah menyebutkan nama Allah Sami' al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Beliau menunjuk ke telinga beliau dan beliau menunjuk ke mata beliau. Ya. Kata para ulama, ini membahas taqribul afham. Dari bab untuk mendekatkan pemahaman, bukan menyerupakan. Tapi mendekatkan apa? Pemahaman. Dan bersamaan dengan itu, bab ini adalah bab yang dijaga. Dalam artian, jangan seorang masuk dalam memberi contoh dengan gerakan maupun yang lainnya tanpa ada petunjuk daripada ulama salaf yang melakukan. Sebab pembahasan akidah, semuanya itu murni diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama as-salaf rahimahumullah. Dan sekarang enggak perlu ya, sudah disebut jari jemari, enggak perlu diberi contoh dengan jari jemari. Apa gunanya? Orang sudah paham jari jemari semua. Enggak paham. Ya. Anak yang baru apa namanya besar juga sudah paham. Dia tanya, mana jarimu? Dia tunjukkan ya. Perlu dipaham ya. Jari itu apa? Bolehkah menyaksikan diri sendiri setelah dewasa? Misalnya pendapat di kalangan para ulama, bilangan di atas, apakah akikah itu dia adalah ibadah yang terikat dengan waktu, atau dia adalah ibadah yang makulul makna, dalam artian ada maksud tertentu dari ibadah itu sehingga boleh dilakukan kapan saja. Tapi yang benar bahwa akikah dia adalah terikat dengan waktu, dan ini dari asalah waktu-waktu tertentu saja. Maka saat yang sudah dewasa dan sebelumnya tidak pernah dilakukan, maka dia adalah ibadah yang sudah luput waktunya. Ibadah yang sudah luput waktunya. Karena itu tidak diseriatkan lagi untuk melakukan akikah. Nah, bolehkah menggunakan suara adzan atau bacaan Al-Quran sebagai nada dering hati? Ini adalah sesuatu yang sifat Al-Quran, beliau tidak membolehkan. Dan demikian pula para masyarakat kita yang di Jelajina Daina, mereka tidak membolehkan. Sebab di dalamnya ada bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Ayat-ayat itu. Al-Quran masih terlalu rendah dijadikan sebagai nada penyinyat, nada dering. Ya. Dia hendaknya dimuliakan dan diagungkan. Allah firman dalika umriya abdin sya'air Allah fa'innaha untuk wal qulub. Mungkin bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Ya. Karena itu di menggunakan kata dirim biasa saja. Kata dirim biasa. Nah. Bagaimana jelaskan semua dari kitab Sirajuddin Abbas? Ya, makanya jangan baca buku-buku seperti ini. Saya dapat syubhat ya. Kalau baca buku-buku seperti ini, ya kena syubhat terus. Ya, dan datang ke seorang muslim sibuk dengan syubhat-syubhat. Yang pertama dia kuatkan dirinya dari dia tak sudah yang benar. Punya dasar pijakan. Ya. Setelah dia kuat, syubhat-syubhat ini mudah dia jawab. Ya. Walaupun dia tidak bisa jawab, maka hatinya tidak mungkin tersusuk dari syubhat tersebut. Dia tahu saja batil secara umum. Walaupun dia tidak bisa rinci dari sisi mana batilnya, ya, tapi dia kalau sudah punya prinsip yang baik, insya Allah tidak terpengaruh. Bagaimana menjelaskan syubhat dari kita surah Ibn Abbas, bahwa ayat kalau dipahami secara bahir, pada sifat Allah akan bertentangan dengan ayat lainnya. Seperti paman sya'ah al-yakfur. Ya. Siapa yang berkehendak, hendaknya dia kafir. Ini tidak bertentangan. Tetapi pemahaman surah Ibn Abbas yang miring yang membuatnya bertentangan. Ya. Asal kesesatan orang yang menyimpang dalam hal ini, dalam satu masalah saja. Mereka tidak memahami bahwa masyiah terbagi dua. Ya. Mereka tidak memahami bahwa masyiah al-iradah terbagi dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Ini akan saya terangkan untuk dalam pembahasan takdir. Ya, di antara sumber penyimpangan dalam masalah takdir, saya yang hal ini. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang tua kita yang tidak sesuai dengan sunnah, karena belum sampai dakwah salafi ke Indonesia. Siapa yang beramal dengan ibadah yang hal tersebut dia kerjakan sesuai dengan tuntunan. Maka diharapkan, mudah-mudahan dia mendapatkan, diharapkan kebaikan darinya insyaallah ta'ala. Nah, kita berdoa semoga apa yang dialami oleh orang-orang tua kita, ya, ibadah-ibadah mereka diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kalau terjadi kesalahan pada mereka, kesalahan selain dari perbuatan kesyirikan, ya, semoga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang memaafkan. Ini terakhir ya. Bagaimana kaum muslimin terbagi perempuan? Jumhur ulama bahkan dinukil kesepakatan membolehkan lintah hal ini, membolehkan emas melingkar. Dan saya tidak mengetahui ada ulama di masa kita ini yang tidak membolehkannya kecuali Syekh Al-Albani saja. Beliau rahimahullah ta'ala tidak membolehkan hal ini dengan dalil-dalil yang disebutkan di Al-Bukhari. Dengan guru-guru kami yang lainnya, para orang besar kita di masa ini, ya, Syekh Imbas, Syekh Al-Masini, Syekh Al-Fawzan, Syekh Abdul Masul Abad, Syekh Mukbil, Syekh Ahmad Al-Najini, Syekh Zaid Al-Madakhali, dan lainnya dari para orang besar di masa ini, semuanya menganggap boleh. Nah, dan saya sendiri lebih condong kepada orang-orang yang membolehkan. Ya, wallahu a'lam. Adakah dalil yang membolehkan atau menunjukkan orang yang telah meninggal? Ya, banyak ya dalil yang menunjukkan hal ini. Ya, hadis sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, menunjukkan bahwa tersebut adalah hal yang diperlihatkan. Baik, wallahu ta'ala alam. Sekiranya itu dalam Muslim, insyaAllah ta'ala kita sambung setelah salat asar nanti. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.